Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lulu' al-Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Ad-da'watu fil aqrabin. Bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tanfidhi amri rabbih. فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرية وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد المناف من بني عبد المطلب ابن عبد مناف فاجتمع 40 أو 45 رجلا فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاة فأكله حتى شبعوا وباقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بقمر من لبن فشربوا حتى رأوا وباقي الشراب كأنه لم يمس فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله فابتدره أبو لهب الكلام وقال هؤلاء هم أمومتك وبنو أمومتك فتكلم بما تريد ودع الصبات واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاتبة طاقة وأن أحق من أخذ فهبسك بنو أبيك من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita dalam penjelasan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan dan bagaimana Rasulullah mendakwahkan kerabat-kerabat terdekatnya. Maka berkata al-musannif hafizahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan perintah tuannya. Maka pertama kali yang dia seru adalah menyuruh karib kerabatnya, keluarganya, ya, familinya dari kabilah Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Berkumpullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 44 atau 45 orang laki-laki. Maka Nabi buatkan untuk mereka makanan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkan untuk mereka semacam sup yang diletakkan padanya kaki kambing. Mereka pun makan hingga mereka kenyang. Dan makanan tersebut tetap sebagaimana semula, seolah-olah tidak disentuh, seolah-olah tidak pernah dimakan. Kemudian Rasulullah ambil wadah dalamnya berisi susu, maka mereka pun minum semua hingga kenyang. Sementara tempat tersebut masih berketetapan seolah-olah tak berkurang. Tatkala mereka selesai makan, mereka kenyang, ya, maka Rasulullah SAW mulai memberitahukan mereka dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dan dia SAW ingin menyempurnakan perkataannya, ingin mengajak mereka kepada Allah. Tiba-tiba Abu Lahab menyela perkataan Rasulullah SAW dan dia berkata, Abu Lahab adalah paman Nabi, ya, kakak daripada ayahnya Abdullah, tapi lain ibunya. Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza, ya. Maka Abu Lahab menyelanya dan dia sangat mencintai Nabi SAW, sehingga ketika Rasul lahir dia perintahkan agar budaknya Thuwaibah yang menyusukan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW punya dua putri, kedua putrinya dinikahkan oleh Abu Lahab dengan kedua putranya sebagai tanda cintanya kepada Nabi SAW. Tapi ketika Rasulullah telah menjadi Rasul, berubahlah kecintaannya menjadi kebencian. Dia berkata, ha'ula'i hum umumatukah. Kau lihatlah mereka adalah paman-pamanmu, anak-anak pamanmu. Maka silakan kau bicara. Ya, beritakan apa yang kau ingin beritakan, tapi tinggalkanlah kemurtadanmu itu. Jangan kau tinggalkan agama Quraisy. Ketahuilah bahwasanya kaummu ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak sanggup melawan seluruh bangsa Arab. Ya, kalau kau bawa agama yang baru, kau mengajak mereka kepada agama yang baru, mereka musuh kita, tak sanggup. Sedikit kaummu tak akan sanggup dan kuat melawan seluruh bangsa Arab. Yang paling berhak untuk menahanmu untuk berdakwah adalah ya Banu Ibnika, Banu Abika, dari kabilah ayahmu. Jika engkau masih tetap melanjutkan dakwahmu ini, ya, maka tidaklah kau hentikan. Itu lebih mudah bagi kami. Sebelum datang seluruh bangsa Quraisy untuk ya, mencelakakanmu, kemudian bangsa Arab pun demikian. Tidak pernah kulihat ada orang yang datang kepada kaum yang membawa kejelekan sebagaimana apa yang telah kau bawa. Maka 45 orang ini pun bubar. Dan Nabi SAW tak mampu melanjutkan dakwahnya karena mereka semuanya bubar. Naam. Tsumma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thaniyatan wa sana'a lahum min at-ta'ami mithla ma sana'a awwal marrah fa akaluhu wa sharubu. Tsumma khatabahum. Fa akaluhu wa sharubu. Tsumma khatabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala alhamdulillah alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa u'minu bih wa tawakkalu alayhi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Thumma qal sallallahu alaihi wa sallam, inna ra'ida la yakdibu ahlahu, wallahi law kadabtu an-nasa jami'an ma kadabtukum, walau garartu an-nasa jami'an ma garartukum, wallahu alladhi la ilaha illa wallahi alladhi la ilaha wallahu alladhi la ilaha al-qasam wallahi wallahi alladhi la ilaha wallahi alladhi la ilaha illa huwa la ilaha illa hu wallahu wallahi alladhi la ilaha illa huwa la ilaha la ilaha wallahi alladhi la ilaha illa huwa ilaha wallahi alladhi la ilaha illa hu illa huwa na'am wallahi alladhi la ilaha illa huwa inni rasulullah wallahi alladhi la ilaha illa huwa hunak nakis wallahu alladhi la ilaha illa huwa inni rasulullah ilaikum khassa wa ila an-nasi kafa wallahi latamutunna kama tanamun wa la tub'athunna kama tastakhidhun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa la tujzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'an wa innaha lajannatun abadan aw lanarun abadan wallahi ya bani abdul muttalib ma a'lamu shabban fil arabi jaa qaumahu bi afdala mimma ji'tukum bih inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah wa qad amarani Allahu ta'ala an ad'uwakum ilayhi fa ayyukum yubayyi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Kemudian Rasulullah SAW tak patah arang. Beliau kembali mendakwahi kaumnya. Rasulullah kembali buat makanan, minuman. Mereka makan, mereka minum. Kemudian Rasulullah kembali berbicara kepada mereka dari hati ke hati. Dan Rasulullah bersabda, alhamdulillahi ahmaduh. Segala puji bagi Allah dan aku hanya muji kepadanya. Wa astainuhu, hanya kepadanya aku bermohon pertolongan. Wa uminu bih, hanya kepadanya aku beriman. Wa tawakkalu alaih, hanya kepadanya aku berserah diri. Dan aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tak ada sekutu baginya. Kemudian ketahuilah sesungguhnya ar-ra'id, ya, sesungguhnya orang terdepan daripada satu kaum, la yakdhibu ahlahu, takkan mungkin dia mendustakan, berdusta kepada keluarganya. Pemimpin dari satu kaum takkan mungkin berdusta kepada keluarganya. Demi Allah, andai kata aku dibolehkan berdusta kepada manusia keseluruhannya, aku tak akan mungkin mampu berdusta kepada kalian. Karena kalian adalah kerabatku. Ya. Aku terdepan sebagai utusan, ya, untuk melihat jalan bagi kalian. melihat mana tempat-tempat yang subur untuk unta kalian turun. Aku terdepan, tak akan mungkin aku berdusta, karena kena adalah kaumku sendiri. Kalaupun aku boleh berdusta kepada manusia, tidak kepada kalian. Andai kata aku bisa menipu manusia seluruhnya, tidak kepada kalian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hak, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Demi Allah, kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur. Dan kalian pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun. Dan kalian pasti akan dihisab dengan apa yang kalian perbuat. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka tentang Tuhan hanyalah Allah yang berhak disembah. Menceritakan bahwasanya akan ada hari berbangkit, akan ada kiamat, akan ada hari pembalasan. Ya, wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan diberi ganjaran dengan apa yang kalian buat. Ya, wala tujzauna bil ihsani ihsana. Yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan, yang berbuat keburukan akan menuai keburukan, dan sesungguhnya nanti ada surga yang kekal selama-lamanya orang memasukinya, atau neraka yang kekal pula. Demi Allah, wahai ya kabilah Bani Abdul Muttalib, aku tak pernah tahu ada seorang pemuda di bangsa Arab ini yang datang kepada kaumnya dengan sesuatu yang paling istimewa, paling utama daripada aku yang telah membawa kepada kebaikan ini. Tak ada orang yang lebih istimewa datang kepada kaumnya sebagaimana aku. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguh benar-benar Allah telah memerintahkan aku agar mendakwahi kalian, menyuruh kalian kepada agama Allah. Siapakah di antara kalian yang mau membaiatku agar menjadi saudaraku, menjadi sahabatku dalam mendakwakan agama ini? Inilah dia kali yang kedua Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana tanggapan Abu Lahab? Naam. Faqala Abu Talib, ma ahabba ilayna mu'awanatak wa aqbalana linasihatik wa ashadda tasdiqan lihadithik wa haulai banu abika mujtami'un wa innama ana ahaduhum ghayra anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bih wallahi la azalu ahutuka wa amna'u la azalu ahutuka wa amna'uka ghayra anna nafsi la tutawi'uni ala firaki dini Abdul Muttalib. Faqala Abu Talib, berkatalah paman Nabi yang merawat beliau sejak kecil, yang mencintai beliau lebih daripada mencintai anak-anaknya, Abu Talib. Ya, setelah meninggalnya kakek beliau, Abu Talib yang memelihara Nabi sejak usia 8 tahun sampai umur 25 tahun. Ya, sampai Rasulullah menikah bersama Abu Talib. Ya, berkata Abu Talib, ma ahabba ilayna mu'awanataka, alangkah senangnya kami bisa membantumu. Ya, alangkah senang kami bisa menerima nasihatmu. Alangkah senang kami jika bisa membenarkan ucapanmu. Itu semua adalah mereka adalah kabilahmu, ya, karib kerabat dari jalur ayahmu. Mereka telah berkumpul dan aku adalah salah seorang daripada mereka. Tapi akulah yang pertama akan memenuhi apa yang kau inginkan untuk membelamu, membantumu. Berjalanlah engkau dengan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjadi pelindungmu dan aku akan menjadi bumper bagimu. Tapi jiwaku tak tunduk, tak mau patuh ikut agamamu. Tak mampu jiwaku meninggalkan agama nenek moyangku, agamanya Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib berjanji akan membela Nabi. Jalan engkau, berdakwahlah, aku akan membela. Tapi aku tak bisa ikut agamamu. Aku ikut agama nenek moyangku. Subhanallah. Ya, lihatlah betapa hidayah mahal. Dia tahu agama Muhammad benar. Dia puji, dia bela, dia bantu, bahkan nyawanya dicerahkan untuk membela Muhammad. Tapi tak mau ikut agama Nabi SAW. Ya, yang membuat dia membantu Nabi hanyalah karena faktor kecintaan mereka kepada keponakannya yang dia sayangi, yang dia didik, dia besarkan. Karena akhlak Nabi, perangai Nabi, kejujuran Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi. Tak lain, tak bukan hanya karena itu belaka, bukan karena tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, inilah yang namanya hidayah, betapa mahalnya hidayah. Ya, dan Nabi tak pernah putus mendakwai paman ini sampai pamannya mau meninggal, tetap Rasul dakwai. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan dapat kujadikan alasan untuk memberikan syafaat bagimu hari kiamat. Kata dia tak bisa. Ya, dia nyatakan dia berada pada agama Abdul Muttalib dan dia mati dalam keadaan kemusyrikan. Naam. Tsumma takallama sa'irul qaumi kalaman layyinan غير أبي لهب فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ دللتم وإن منعتموه قتلتم. Semua kaumnya mereka memberikan tanggapan positif pada Nabi SAW, perkataan yang baik, karena mereka tahu bagaimana Nabi yang mulia SAW. Semuanya mereka berjanji akan membela Nabi kecuali Abu Lahab. Dia berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib semua kalian, demi Allah inilah yang paling buruk yang ku ketahui. Pegang tangannya, tahan dia sebelum nanti selain kalian akan datang menahan tangannya, menariknya. Kala itu kalau akan serahkan dia, kalian adalah orang-orang terhina menyerahkan keponakan kalian kepada musuh-musuhnya. Andai kata kalian berusaha ketika itu untuk membelanya, pasti kena akan diperangi oleh orang banyak. Mumpung masih belum tersebar, tahan dia sekarang. Jangan biarkan mendakwakan agamanya yang aneh ini menyelisih agama orang banyak. Ya, ini ucapan Abu Lahab. Jadi dalam dakwah itu selalu ada dari keluarga-keluarga itu yang menjadi penghalang, kadang dari paman, kadang dari orang tua, kadang dari mertua, kadang dari kerabat istri, kadang dari kerabat kita sendiri, ada saja halangan. Sunnatullah. Ya, kita ingin semua keluarga dapat petunjuk, tapi Allah Jalla wa'ala menentukan hidayah. Terkadang yang kita inginkan mendapat petunjuk tidak mau menerima petunjuk. Orang-orang yang tak kita kenal, bukan karib kerabat, orang jauh, malah dia yang mau mengikuti petunjuk sunnah ini. Subhanallah. Ya, begitulah dengan Nabi. Allah uji dengan pamannya sendiri. Naam. Faqalat Sufiyyatu ammatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib, ay ukhayya, ayahsunu bika khudlanu bani akhika? فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئذئ عبد المطلب نبي فهو هو. Adapun ya saudarinya Abu Lahab, Sofia, dan dia adalah bibi Nabi juga, artinya saudari Abu Lahab. Maka dia berkata kepada Abu Talib, wahai saudaraku, apakah layak engkau hinakan anak saudaramu ini sendiri? Demi Allah, sesungguhnya para ulama terdahulu selalu memberitahukan akan keluar daripada keturunan Abdul Muttalib Nabi. Aku berharap inilah yang Allah keluarkan dari keturunan Abdul Muttalib ini. Karena kakek mereka orang baik-baik, orang mulia. Peristiwa Zam-Zam yang pernah kita ceritakan itu Allah khususkan untuk kakeknya Nabi SAW. Ya. Demikian juga buyutnya, nenek moyangnya semua orang baik-baik. Nah. وقال أبو لهب هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت مع العرب فما قوتنا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. Maka seketika beranglah Abu Lahab dan dia berkata, demi Allah inilah perkataan yang batil, ini hanyalah mimpi-mimpi belaka. Ya. Dan memang perempuan kalau ngomong tak bisa dipegang. Omongannya itu lemah. Bayangkan orang yang membangun rumah, ya, atap dibuat dari kain, apalah guna atap kain? Begitulah omongan wanita. Ya. Ketahuilah jika seluruh suku-suku di bawah Quraisy mereka bangun, mereka dengan bangsa Arab bertolong-tolongan bersekutu untuk memerangi kita, apa yang mau kita katakan kepada mereka? Demi Allah, kita ini enggak ada apa-apanya bagi mereka. Ya, sebentar kita selesai, dihabisi mereka. Ya. Karena jumlah kita sedikit. Maka berkata Abu Thalib, jadi mereka berbantah-bantah, demi Allah, kami akan setia membelanya selama kami masih hidup. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib semua sepakat membela Nabi. Walaupun mereka belum ada yang menyatakan masuk Islam, kecuali Abu Lahab. Betapa mereka setianya kepada Nabi yang mulia SAW. Ya, betapa kuat talian kesukuan mereka. Orang-orang Arab terkenal dengan fanatisme kesukuan yang begitu kuat, sehingga mereka punya moto, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kau bantulah saudaramu, baik dia itu menzalimi orang, apalagi dizalimi orang. Bantu yang penting saudaramu. Kuat persaudaraan mereka. Ya, karena itulah mereka akan setia, bahkan nanti mereka diasingkan selama 3 tahun tak makan, tak minum. Kecuali apa yang bisa dimakan, diminum, makan berbagai macam dedaunan, akar-akar pohon, sampai mereka uang hajat sebagai menabung hajatnya kambing, lembu, yang karena tak ada yang mereka makan, semua setia. Dahsyat. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ad-da'watu ala jabal as-safa. Ba'dama ta'akkada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ta'ahud 'ammihi Abi Thalib bi himayatihi, أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال يا صباحا يا صباحاه يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نظير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. Kemudian Rasulullah SAW mau kembali memulai dakwahnya kepada ya, kaumnya Quraisy. Setelah Nabi SAW memastikan bahwasanya pamannya ada pada pihaknya, akan senantiasa membelanya, dan kita ketahui Abu Thalib disegani bangsa Arab, disegani oleh Quraisy. Dia pengganti Abdul Muttalib, memiliki kebijaksanaan, kepemimpinan, walau dia tak kaya. Maka Nabi SAW berpikir bagaimana cara yang paling efektif untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Maka dia melihat paling efektif adalah mengumpulkan mereka di satu tempat. Naiklah Rasulullah ke atas gunung Safa. Pada suatu hari dia berteriak, ya sabahah, wahai manusia, berkumpullah. Kata-kata sabahahu ini biasanya dikatakan oleh bangsa Arab untuk mengumpulkan orang karena peristiwa yang sifatnya ya luar biasa, kedatangan musuh dan semacamnya. Ya, karena biasanya musuh datang pagi hari, ya sabahah, wahai kaum, berkumpullah pada pagi hari ini. Ya. Faqalu man hadha alladhi yahtib? Mereka mendengar teriakan begitu kuat dari Nabi, mereka berkata, siapa yang menjerit ini? Kebiasaannya andai kata musuh datang tiba-tiba, ada satu orang menjerit di tengah-tengah orang mengatakan, ya sabaha, wahai kaum, musuh datang pagi hari ini. Itulah kira-kira terjemahannya. Mereka pun berkata, siapa ini yang beritahukan kita harus datang kumpul? Qalu Muhammadun, kata mereka, ini suara Muhammad. Fajtama'u ilaih, Rasulullah pun berhasil mengumpulkan mereka. Datanglah mereka, berkumpullah mereka. Ya. Wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan yanzur. Kalaulah ada yang tak mampu datang, dia kirim utusan untuk melihat apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah pertama kepada kabilah Quraisy. Faja'ahu Abu Lahab wa Quraisy. Abu Lahab tak mau ketinggalan, dia ikut bersama Quraisy Maka berkatalah Rasulullah kepada mereka, ara'aitukum law akhbartukum anna qailan bil wadi turidu an taghira 'alaykum akuntum musaddiqiyya? Wahai kaum, wahai kabilah Quraisy, sekiranya aku beritahukan di belakang lembah ini akan datang musuh segera menyerang kalian, kira-kira kalian apakah mau membenarkan perkataanku? Mereka berkata, pasti kami tak pernah tahu engkau itu berdusta, tak pernah kami mengalami darimu engkau pernah berdusta kepada kami. Ya, maka berkatalah Rasulullah, ketahuilah sungguhnya aku adalah seorang rasul kepada kalian, membawa kabar peringatan, memberitahukan tentang akan datangnya kelak hari berbangkit azab Allah yang dahsyat. Ya, maka seketika Abu Lahab berteriak, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, semoga celakalah engkau Muhammad sepanjang harimu. Alihada jama'atana, untuk ini kau kumpulkan kami. Maka Allah turunkanlah ayat, tabbat yada abi lahab wa tabba. Ya, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, tak berguna harta yang diupayakan dan hasil yang kerjakan. Saya selana rendah talhab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang membakar. Wa muratuhu, demikian juga istrinya, hamalat al-hatab, si pembawa kayu bakar. Fi jidiyah hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut. Ya, semua mereka sepakat, suami istri saling bertolong-tolongan untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa rawa syekhani fi sahihaihima عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا مأشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Ya, الإمام البخاري والمسلم meriwayatkan dalam kitab sahih mereka dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia ketika Allah turunkan ayat وأنذر عشيرتك الأقربين, beritakanlah ya, berita ancaman terhadap kerabat-kerabat dekatmu. Maka Nabi berkata, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah, sesungguhnya aku tak mampu menyelamatkan kalian sedikit jua pun daripada azab Allah. Wahai Bani Abi Manaf, aku tak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tak mampu menyelamatkan kau dari azab Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tak mampu menyelamatkan engkau daripada azab Allah. Wahai Fatimah putri Rasulullah, putri Muhammad, minta kepada aku apa yang kau hajatkan dari harta, aku tak mampu menyelamatkan engkau daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa rawal imamu muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu qala lama unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعما وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, tatkala Allah turunkan ayat tadi, wa anzir asyratakal aqrabin, beritakanlah ya berita ancaman dari Allah terhadap yang menentang dakwahmu kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka Rasulullah pun dakwahi Quraisy, berkumpullah Quraisy. Rasulullah pun menyebutkan seruan secara umum, kemudian secara khusus. Maka beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, wahai bani Murrah bin Ka'ab, wahai bani Abi Syams, wahai bani Abi Manaf, wahai bani Hashim, wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari azab Allah. Aku tak mampu menyelamatkan kalian. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu daripada azab Allah, dari neraka. Sesungguhnya aku tak mampu membelamu daripada azab Allah sedikit jua pun. Tapi aku punya ya, tali silaturahmi dengan kalian yang aku akan senantiasa berupaya untuk memegangnya. Ya, tak akan keputuskan pertalian ini semua. Naam. Fawaidul hadithi. Qala al-hafidhu fil fathi wa fil hadithi. Awalan, أنا الأقرب لرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. Berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, hadis ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, yang paling dekat dengan seseorang adalah yang mengumpulkan antara dia dan kerabat-kerabatnya di bawah satu kakek. Yang paling dekat, ya. Itu yang paling dekat dengan kerabat kita. Kemudian yang berkumpul bersamanya, ya, di bawah itu tentu lebih dekat lagi, ya. Di bawah kakek ayah, tentunya lebih dekat kepada kita adalah orang-orang yang berkumpul dengan kita di bawah satu ayah. Begitulah seterusnya, ya. Semakin ke atas semakin jauh. Dan Nabi menyebutkan dalam seruan ini kepada ya, orang-orang yang di bawah buyut-buyut Nabi SAW. Ya, dari atas Rasulullah SAW sebutkan. Dari Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian Bani Murrah bin Ka'ab. Terus ke bawah. Sampai kepada putrinya SAW. Naam. Thanian, wa fihi sirru fil amri bi inzaril aqrabina awalan. أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع للأبعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف ورأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فلذلك نص له ala inzarihim. Kemudian yang faedah, faedah yang kedua, kenapa Rasulullah SAW ya, terlebih dahulu menyampaikan berita peringatan kepada kerabat-kerabat dekatnya? Karena apabila telah sampai kepada mereka ilmu hujjah, maka akan setelah itu menjalarlah informasi ini kepada selain mereka. Ya, andai kata tak disampaikan kepada mereka, boleh saja mereka akan menjadi ya penghalang dakwah bersama orang-orang yang jauh daripada Nabi kekerabatannya. Maka paling utama adalah kerabat terlebih dahulu, agar mereka yang siap setia membela Nabi SAW, bukan yang belakangan. Kemudian walaupun demikian, maka Nabi SAW ya, tak punya sama sekali tendensi apapun ketika mendakwai kerabat dekatnya. Ya, mentang-mentang kerabat Rasulullah tidak sampaikan, tidak, beliau tetap sampaikan dakwah ini, berikan kepada mereka peringatan keras akan ada api neraka, akan ada azab. Aku tak mampu membelakan kelak di hari kiamat. Segeralah kalian ya tunduk kepada Allah. Ya. Karena itulah Rasulullah ingatkan mereka terlebih dahulu dengan berbagai macam resiko tak menerima dakwah beliau. Naam. هذه الصيحات العالية هي غاية البلاغ فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته وأوضح للأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه رسالته هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار التي من عند الله عز وجل. كذا pengarang kitab kita ini, seruan yang Rasulullah sampaikan merupakan seruan yang begitu dalamnya, seruan yang mengajak kerabat-kerabatnya agar mereka berbeda daripada kaum mereka seluruhnya. Ya. Maka Rasulullah beritahukan kepada kerabat-kerabat terdekatnya, karena adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan silaturahmi, mereka yang paling layak untuk pertama kali menerima dakwah tersebut. Ya. Agar yang namanya ya kefanatikan kerabat itu dapat benar-benar diikat dalam tadian agama. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW ingatkan mereka dengan berbagai macam resiko-resiko mereka ketika menolak seruan Nabi SAW ini. Naam. Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabiral manzilati fi baladihi marmuqan bithiqati wal mahabbati wa ha huwa dha yuwajihu makkah bima taqrah wa yata'arradu li hisam as-sufaha'i wal kubara wa awwalu qaumin yughamiru bi khusrani mawaddatihim hum 'ashiratuhu al-aqrabun lakin hadhihi al-alamu tahunu fi sabilil haqq alladhi sharaha Allahu bihi sadrahu fal'alayhi an yabita ba'da hadha al-inzari wa makkah tamudu bil gharabati wal istinkari wa tasta'iddu li hasmi hadhihi thawrati allati indala'at baghtatan wa takhsha an ta'ti 'ala taqalidiha wa mawruthatiha. Adapun Nabi SAW adalah sosok yang begitu tinggi kedudukannya di negerinya, di tengah-tengah bangsanya. Ya, dia adalah orang yang dipercayai dan kejurannya dicintai oleh kaumnya. Tiba-tiba dia datang, dia membawa dakwah yang asing bagi penduduk Makkah yang tak mereka sukai. Tentulah akan dapat berbagai macam rintangan, halangan daripada orang-orang bodoh, ya, daripada para pembesar. Ya, bahkan yang pertama kali ya mengambil bagian yang kerugian, mengambil bagian kerugian dalam menghalangi dakwah Nabi SAW adalah kerabatnya terdekat sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, namun bagi Nabi SAW berbagai macam halangan, rintangan ini semua Rasulullah SAW nakoni, tetap Rasulullah bersabar. Allah buat dan Nabi lapang menerima segala macam ujian tersebut. Ya, Rasulullah SAW tak peduli, membawa berita yang begitu membuat mereka terkejut. Agama yang menyisih semua agama yang ada pada mereka, ya, yang mana Rasulullah SAW tak peduli bahwasanya kelak mereka semua akan bangkit, bangun, ya, karena datang Muhammad SAW merubah tradisi mereka, merubah, ya, agama mereka. Nabi tak peduli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. As-sad'u bid'awati wa rududu fi'li Quraisy. Lamma adhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata al-islami lil-islami wa sad'a bil haqqi kama amarahu Allah ta'ala, lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dhakara alihatahum wa'abaha. Falamma fa'ala dhalik أعظموه وناقروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا عمه أبو طالب الذي هدب عليه ومنعه وقام دونه. Ya, Rasulullah SAW ya menerima berbagai macam resiko atas dakwah beliau di tengah-tengah Quraisy. Tatkala Nabi menampakkan agama Islam, menyuruhnya kepada agama Islam, menjelaskan kebenaran sebagaimana Allah perintahkan, ya, ketika itu kaumnya tak ambil peduli. Ya, kaumnya tidak membantah. Namun ketika Nabi ingatkan mereka tentang batilnya tuhan-tuhan yang mereka sembah, tuhan dari kayu, tuhan dari batu, tuhan yang tak mendengar, tuhan yang tak melihat, tuhan yang tak berbicara, tatkala Rasulullah mulai kepada akidah mereka, guncanglah mereka. Ketika mereka menganggap ini adalah merupakan dakwah yang sangat fatal jika dibiarkan, sepakatlah mereka untuk menyelisih Nabi SAW, memusuhi Nabi SAW kecuali pamannya Abu Talib. yang senantiasa setia membelanya, rahmat dan cinta kepadanya, dan siap untuk membelanya dari segala macam kemungkinan-kemungkinan terjelek yang datang daripada kaum mereka semua. Naam. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi mudhhiran li amri Allah ta'ala la yarudduhu anhu syai' wa mu'akkiran ala khurafati syirki وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينة أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. Maka Rasulullah terus berdakwah, ya, menjelaskan tentang perintah Allah. Tak ada yang bisa menghalangi Nabi SAW. Nabi terus menjelaskan berbagai macam khurafat, ya, atas segala macam kesyirikan dan berbagai macam perkara-perkara batil yang diyakini oleh kaumnya. Rasulullah SAW sebutkan hakikat berhala-berhala yang mereka sembah, ya, yang tak punya sama sekali apapun kekuasaan, kekuatan, yang lemah. Ya, dan Nabi menjelaskan bahwasanya yang menjadikan berhala-berhala sebagai perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kesesatan yang nyata. Naam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad faja'al araba bima lam yakunu ya'lafuna wa qad istankaru da'watahu ashadda al-istinkar wa kana kullu hammihimul qada'a al-qada'a alaihi wa ala ashabi. Fakana dhalika raddan tarikhiyan ala ba'di du'atil qawmiyyatil ladhina za'amu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam innama kana yumathilu fi risalati amalal arabi wa mata'imahum hina dhak wa huwa za'mun mudhikun tarudduhu waqa'i'u tarikhi thabitatu kama ra'ayna wa ma hamala hadhal qabilu وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوة القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخبض عظيم لرسالة الإسلام. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membuat kaget bangsa Arab dengan sesuatu yang tak mereka kenal. Ya, karena itulah mereka mengingkari seruan Nabi SAW, dakwah Nabi dengan pengingkaran yang bersangatan. Karena itulah mereka tak penting kecuali agar habis, ya, dakwah yang dibawa Muhammad SAW. Kecuali mereka semua binasa, Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bantahan kepada setiap orang-orang menyeru kepada fanatik kaumiyah. Ya, sebagian daripada partai-partai di Arab sana, mereka bangun partai tersebut di atas kaumiyah Arabiyah, ya, seperti partai Ba'ath Saddam Hussein, ya, itu kaumiyah yang mereka, ya, fanatiknya bukan kepada Islam tapi kepada Arabnya. Sementara Nabi menyelisihi kaumnya, ya. Ya, mereka mengklaim bahwa Muhammad SAW datang, ya, membawa risalah ini dalam rangka untuk mewujudkan mimpi-mimpi bangsa Arab, kejayaan Arab kala itu. Tentunya ini merupakan prasangka yang membuat orang geli tertawa. Ya, merupakan hal yang berselisih berbeda dengan sejarah, realita, dan fakta. Ya, sesungguhnya ini adalah merupakan dakwahan orang-orang yang begitu gulu, berlebih-lebihan, fanatiknya kepada al-qomiyah, fanatik kepada suku, etnis, ya, sehingga dia menganggap Islam itu datang untuk mengangkat bangsa Arab saja. Ya, tentunya hal ini berbeda dengan apa yang didakwakan Nabi SAW. Nabi bukan menyuruh manusia, menyuruh bangsa Arab saja, tapi kepada seluruh manusia. Dan Nabi bukanlah merupakan Nabi Arab saja, tapi Nabi bagi seluruh manusia. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan, ya, bagaimana reaksi Quraisy ketika dakwah mulai tersebar, bagaimana mereka mengutus utusan mereka untuk menjumpai Abu Talib, ya, berunding, bagaimana Abu Talib menahan dakwah Nabi. InsyaAllah Ta'ala kita akan bahas kalau ada umur, kesempatan akan datang. Wallahu Ta'ala Alam.